Boga. New Balaba. Ada kerinduan spesial buat Iroke. Yeah. Special request dari kamu. Semoga kita dapat bertemu lagi seperti dahulu, supaya kita dapat bercinta lagi seperti dahulu. Terima kasih. sabarlah sayang, aku segera kembali. Semoga kita dapat bertemu lagi seperti cinta lagi seperti kau.